الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dalam kitab Aqidati As-Salaf Ashabil Hadis. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تعريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيها المشبهة خذلهم الله. Nah, dalam poin-poin berikut ini ada beberapa, atau dalam paragraf-paragraf berikut ini ada beberapa hal yang disampaikan oleh Al-Imam Sabuni rahimahullahu taala. Yang pertama, Ashabul Hadis, para salaf, itu meyakini bahwa dilarang bagi kita untuk melakukan tasybih, penyerupaan, dilihat bersama kita, ibarat yang lebih tepat mungkin tamsil, walaupun kata-kata tasybih ini dipakai oleh para ulama, tapi sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ibarat yang lebih pas untuk dikatakan dengan tamsil. Karena dengan ibarat inilah datang dalil peniadaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya peniadaan tamsil, penyerupaan Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Hadis tidak meyakini tasybih sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya. Kita mengetahui Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak melakukan tasybih atau tamtsil, tidak melakukan takyif, tidak melakukan at-ta'til. Kita akan jelaskan secara rinci satu persatu hal ini. Tasybih atau tamsil jelas, penyerupaan. Ini tasybih atau tamsil, penyerupaan al-khaliq dengan al-makhluk, atau penyerupaan makhluk dengan al-khaliq. Dan telah lewat bersama kita dua hal atau dua jenis penyerupaan ini. Yang kedua atau yang berikutnya adalah at-takyif. Kalau tasybih itu menyerupakan, tamsil menyerupakan, ini yang terlarang. Tangan Allah seperti tangan makhluk, ini tentunya terlarang. Nah, tangan Allah atau zat Allah seperti zatnya makhluk, turunnya Allah seperti turunnya makhluk, ini tamsil atau tasybih. Ya. Adapun takyif, at-takyif itu dari kata kaifa. Takyif itu membuat suatu bentuk tersendiri. Baik, misalnya tangan Allah, memang orang ini al-mukayyif ini yang melakukan takyif itu tidak menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk, tetapi dia memberikan bentuk-bentuk tangan Allah itu seperti ini, seperti ini, ada apa namanya bentuk-bentuk sendiri, ya. Beda tasbih, bedanya dengan tasbih, kalau tasbih jelas tangan Allah seperti tangan makhluk misalnya, tapi hal ini tidak, tangan Allah itu begini, nah itu tadi, tangan Allah itu begini, terus kemudianannya begini dan begitu, nah ini takyif, ya, ini pun tercela. Kemudian yang berikutnya at-ta'til. At-ta'til tentunya menafikan, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya at-tahrif. Apa itu at-tahrif? At-tahrif itu datang nas, datang ayat, datang dalil, tetapi diselewengkan dari zahir, dari makna yang zahir. Tangan Allah itu zahirnya al-yad jelas, maknanya secara zahir jelas, tetapi disimpangkan suaraful lafzi an zahirihi, ini tahrif. Maksudnya tangan Allah itu kekuasaannya, nikmatnya, nah ini maksudnya marah Allah itu, al-ghadab, sifat ghadabullah misalnya, marah itu maksudnya hukuman atau azab, nah ini namanya tahrif. Maka dari sini kita mengetahui bahwa sebetulnya dari sisi syar'i makna ta'wil itu sebetulnya makna yang terpuji. At-ta'wil itu sesuatu yang terpuji, karena ta'wil itu bukan tahrif. Hanya istilah ta'wil akhirnya dipakai untuk sesuatu yang tadi. Tahrif artinya sarful lafzi an dhahirihi, menyelewengkan makna dari suatu lafaz dari makna zahirnya. Ini sebetulnya tahrif, hanya banyak dipakai untuk kemudian istilah ini dipakai dengan ta'wil. Padahal sebenarnya ta'wil itu dari sisi syar'i sesuatu yang terpuji. Ta'wil yang benar, ya. Ta'wil itu sebetulnya sesuatu yang benar. Nah, makanya Allah Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Mendoakan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam kepada Ibnu Abbas, didoakan agar Allah memberikan kefaqihan dan menambahkan ilmu ta'wil. Nah, ta'wil isinya adalah tafsir. Nah, itu juga Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Ta'wil itu dari sisi syar'i sesuatu yang terpuji. Artinya ini sesuatu yang syar'i, istilah ini. Ta'wil. "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya. Nah ini. Hakikat sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini beberapa makna-makna yang berkaitan dengan asma wa sifat. Kelompok-kelompok yang mereka adalah mu'attilah, artinya mu'attilah apa? Meniadakan, ya, Jahmiyah. Jahmiyah ini meniadakan asma wa sifat. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ditiadakan semuanya. Makanya para ulama mengkafirkan Jahmiyah. Ya. Karena selesai, mengingkari apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Pada hakikatnya mendustakan Al-Quran, kafir. Orang yang mendustakan Al-Quran, kafir. Mu'tazilah, mereka menetapkan asma, walaupun tidak sesuai caranya, tidak benar, Tapi mereka menetapkan pengakuan, mengaku menetapkan, tetapi mereka meniadakan sifat. Ini Mu'tazilah. Nah, termasuk dari Mu'attilah. Kemudian juga pada hakikatnya yang termasuk dari Mu'attilah tetapi tidak gentle itu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah atau Maturidiyah menetapkan sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan sifat Al-Kalam, Sami', As-Sama', Wal Basar. Nah, mereka menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti dilihat. Pada hakikatnya, mereka ketika menetapkan sifat kalam, itu bukan dengan sifat kalam yang berada di atas pemahaman ahlu sunnah jamaah, para ulama hadis. Nah, iya kalam, Allah memiliki sifat kalam, tapi maksud kalam di sini kalam nafsinya ini. Insya Allah akan datang pembahasannya pada poin-poin berikutnya. Tapi sekarang kita tahu, firqoh-firqoh yang mereka pada hakikatnya bagian dari Mu'attilah. Nah, adapun firqoh-firqoh yang bagian dari musyabbiha atau mumatsilah, contohnya yang paling tenar atau yang paling terkenal dan populer adalah Syiah, Rawafid, orang bahkan disebut oleh para ulama dan disebutkan di sini oleh Syekh Rabi' hafizallahu taala, kelompok pertama yang memiliki akidah tasybih itu Rawafid. Syiah Rawafid. Nah, kalau kita perhatikan ya ikhwan, antum coba perhatikan Al-Mu'attilah, ya. Siapa ini Mu'attilah? Apa akidah mereka? Meniadakan asma wa sifat. Alasannya apa? Alasannya? Karena ini penyerupaan terhadap makhluk. Ketika kita menetapkan sifat, ini penyerupaan dengan makhluk, kata mereka seperti itu ya. Niatnya baik, ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Pada hakikatnya Mu'attilah ini nih, suatu akidah ketika batil, kebatilan ini mendatangkan kebatilan yang lainnya. Mu'attilah pada hakikatnya musyabbihah. Ya apa ya? Mu'attilah pada hakikatnya musyabbihah. Mengapa? Itu tadi. Mengapa mereka itu kok kemudian menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Yang ada di benaknya, kalau kita menetapkan sifat, oh itu berarti serupa dengan makhluknya ini. Sebelum mereka menafikan, mereka mentasybih dahulu. Atau mentamsil dahulu. Nah ini. Sehingga pada hakikatnya mereka ini musyabbiha atau mumatsilah. Yang dengan itu akhirnya mengantarkan kepada bid'ah baru apa? Mu'attilah. Bid'ah berikutnya Mu'attilah. Coba kalau mereka pemikirannya tidak ada pemikiran musyabbiha. Oh Allah mendengar, maha mendengar, maha melihat, memiliki sifat mendengar, memiliki sifat hidup, memiliki sifat tangan dan wajah. Nah, kalau fitrahnya bagus, akalnya sehat, tidak ada pemahaman tasybih dahulu, selesai. Tetapi karena mereka masuk dalam tasybih dahulu, dengan itu kemudian mereka menafikan nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Paham ini ya? Sebelum mereka mentaktil, mereka mentasybih. Ini yang ada di benak mereka. Sehingga wah enggak bagus ini. Kata mereka seperti itu. Allah serupa dengan makhluknya. Berarti mereka pada hakikatnya berakidah tasybih dahulu. Nah, begitu pula sebaliknya. Al-musyabbihah atau mumatsilah. Mereka pada hakikatnya Mu'attilah. Nah, pada hakikatnya mereka Mu'attilah. Apa yang mereka taktil, apa yang mereka nafikan? Ketika mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya, makhluk yang sangat-sangat serba lemah, serba kurang, serba hina, serba semuanya yang kurang-kurang, Kemudian mereka serupakan Allah dengan makhluk yang seperti ini. Ini pada hakikatnya kan mereka ini melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Kayak seperti itu. Mereka pada hakikatnya apa? Hah? Menafikan. Nah ini mentaktil kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka mentaktil, menafikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Paham antum ya? Nah, sehingga pada hakikatnya Mu'attilah itu musyabbihah. Dari sisi apa? Kenapa dikatakan musyabbihah? Nah, ini paham enggak antum ini? Karena anak mau tanya ini. Kira-kira pembahasan ini paham enggak antum? Abu Lutfi, kenapa kok Mu'attilah itu pada hakikatnya mereka dikatakan juga sebagai musyabbihah atau mumatsilah? Ini jawaban jujur. Baik. Belum paham. Anak tanya yang lain. Pak Bambang, kenapa kira-kira? Satu, dua. Ini ada berapa kira-kira orang ini? Mungkin ada 30-an ya. Hah? Atau lebih mungkin. Baik. Ah, soleh. Kenapa Mu'attilah kok pada hakikatnya dikatakan musyabbihah? Tahu ya, Mu'attilah tahu ya, artinya Mu'attilah ya. Nah, orang yang menafikan nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau kedua-duanya. Kenapa pada hakikatnya Mu'attilah ini dikatakan sebagai musyabbihah atau mumatsilah? Lah ya, kenapa? Kok pada hakikatnya mereka yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya? Siapa yang bisa membantu menjelaskan? Nah. Dari sini, nah. Endak ya, akhwana Anam. Menyerupakan, nah, ahsan. Paham ya, Abu Lutfi atau Pak Ambele. Orang yang menafikan sifat-sifat Allah itu kan maksudnya baik. Ingin mensucikan Allah dari penyerupaan. Yang ada di benak mereka, faktor yang akhirnya membuat mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu karena yang ada di benak mereka, ketika kita menetapkan sifat bagi Allah, oh ini berarti ya maksudnya Allah memiliki tangan, oh ini serupa dengan makhluk. Makhluk juga memiliki tangan. Nah ini. Ini sudah tasbih dulu ini sudah. Yang ada di benak mereka itu tasbih dahulu. Nah, ketika mereka menetapkan, bayangan mereka itu, oh kalau kita mengatakan tangan Allah, oh ini ada keserupaan dengan makhluk. Nah ini yang ada di benak mereka dahulu. Dengan itu kemudian, oh enggak boleh ini. Kata mereka ini ya. Enggak boleh. Karena ini penyerupaan. Kita harus mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluknya. Itu. Dengan latar belakang inilah, kemudian akhirnya mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menafikan, sebelum mentaktil, mereka mentasybih dahulu. Nah ini. Sementara ahlu sunnah, selesai. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ahlu sunnah meyakini dan menetapkan bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun dari makhluknya. Tidak ada yang yumathil. Ini. Tidak ada yang mumathalah. Serupa dengan Allah SWT. Tetapi, wahuwas sami'ul basir. Allah itu memiliki sifat mendengar dan sifat melihat. Tidak serupa, tetapi Allah memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya akidah Ahlussunnah isbatun bila tamsil watanzihun bila ta'til. Ahlussunnah itu isbat bila tamsil, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyerupakan. Watanzihun dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanzihun bila ta'til. Kita mensucikan Allah tetapi tanpa menafikan, tanpa meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ini ya, permasalahan tamsil dan ta'til. Mudah-mudahan sekarang sudah paham. Yang sudah paham, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Yang belum paham, alhamdulillah juga, insyaallah makjur. Baik. Fayaqulun, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ashabul hadis, salaf, mereka tidak meyakini adanya tasybih sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Dan mereka, para salaf, ashabul hadis, mengatakan, berpendapat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dengan tangannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala secara nas menyebutkan hal ini dalam Al-Quran. Firman-Nya, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud terhadap zat, terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Dari sini kita mengetahui bahwa Allah memiliki sifat al-yadan, dua. Dua tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki tangan dua. Nah, bolehkah kita ketika menetapkan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, kita dalam rangka untuk mentakkid, kemudian memberi isyarat dengan badan kita? Misalnya, dalam rangka kita ingin mentakkid bahwa Allah memiliki sifat mendengar, maka kita katakan Allah itu mendengar. Seperti itu. Atau Allah melihat. Nah, seperti ini boleh? Gerakan-gerakan seperti ini? Hah? Boleh? Tidak boleh? Siapa yang mengatakan tidak boleh? Nah, seperti ini boleh. Antum buka dalam kitab Tauhid, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang nanti kejadian di yaumul kiamah, wasamawatu matwiyatum biyamini. Nah, dan langit itu digenggam dengan tangan kanannya. Itu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memastikan dengan gerakan badannya, gerakan tubuh, sampai mimbarnya itu bergetar. Nah, seperti itu. Bukan untuk kemudian menunjukkan bahwa Allah itu menggenggam seperti genggam, tidak. Tapi untuk memperjelas makna, untuk semakin memastikan makna bahwa sifat Allah itu memang sesuai dengan maknanya. Bukan untuk kemudian bentuknya seperti ini, tidak. Nah, makanya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-hilal laylatal badr. Afwan. Kama tarawna al-qamar laylatal badr. Seperti itu. Engkau akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana engkau melihat bulan purnama. Nah, ini bukan penyerupaan dari sisi Allah itu seperti bulan purnama, tetapi hakikat penglihatan kita ketika nanti melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kita melihat bulan purnama terang benderang di malam, pas di malam tengah, di tengah-tengah bulan, di tengah-tengah bulan, tapi bukan bulan itu, apa, bulan kalender, apa, tengah, ya tengah bulan ya, di tanggal 15, nah, seperti itu, tanggal pertengahan bulan. Nah, seperti ini boleh. bahwa Allah memiliki, kita misalnya Allah memiliki tangan. Nah, kita amalkan seperti ini. Nah, bukan maksudnya tangan Allah itu seperti ini, tidak. Tapi memang hakikatnya makna tangan itu ya, maknanya jelas. Seperti itu. Bukan tangan itu artinya nikmat atau kekuasaan yang lain, tidak. Nah, maka yang seperti ini boleh. Walaupun Syekh Utsaimin, ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam terakhir pembahasan kitab Tauhid, syarah kitab Tauhid ini, hadis ini ada. Wa ma qadarallahu haqqa qadrihi. Naam, bab yang terakhir seperti itu. Kemudian Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hadis itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asyara biyadihi ila al-udunihi. Seperti itu. Kata Syekh Utsaimin, makanya seperti tidak mengasah, tidak mengapa selama hal tersebut disampaikan kepada orang yang bisa memahami, tidak menimbulkan fitnah. Kalau terhadap misalnya orang awam yang dan itu dikhawatirkan fitnah, maka jangan. Tetapi kalau kepada thalabatul ilm misalnya, atau orang yang bisa diharapkan paham, maka enggak ada masalah. Nah, seperti itu. Paham ya? Sehingga dalam konteks ini tidak ada tidak mengapa. Nah. Wala yuharrifunal kalam an mawadihi. Dan salah satu dari keyakinan al-hadis, mereka tidak mentahrif al-kalam. Tidak memalingkan kalam, makna kalam dari makna yang zahir. Dari tempat-tempatnya. Bihamnil yadain ala ni'mataini. Karena mereka dan sampai sekarang. Nah, antum kalau buka terjemahan Al-Quran dalam surat apa itu, ayatnya mengatakan surat Muhammad atau Al-Fatah kalau nggak salah, yadullahi fawqa aydihim faman nakatha. Surat apa ini? Juz 26 kalau nggak salah itu. Antum buka Al-Quran terjemahan yang terbitan resmi dari Depak. Itu ada footnote, catatan kaki di bawahnya, yang dimaksud dengan al-yad di sini, ayat tadi. Dari pendapat Ibnu Katsir seperti ini. Adapun pendapat Az-Zamakhsyari, nah, kemudian disebutkan, yang dimaksud dengan tangan, itu artinya kekuasaan atau izzah. Karena sesungguhnya Maha suci Allah dari penyerupaan makhluk. Kurang lebih seperti isinya. Antum buka Al-Quran terjemahan yang dari terbitan Depakti yang resmi itu. Buka surat ini, ayat ini. Yadullah fawqa aydihim. Ini, dari sini kita mengetahui pentingnya kita belajar akidah manhaj ini. Walaupun nama-nama itu mereka sekarang tidak mengakui nama-nama Khawarij atau Mu'tazil atau Jahmiyah, tapi pada hakikatnya akidah-akidah ini masih ada sampai sekarang. Nah, maka ini tadi, katanya mu'alif, oh yang dimaksud dengan yadain, menurut mereka, kelompok-kelompok firqah sesat ini, adalah kedua nikmat Allah. Wa ma khalaq, lima khalaqtu biyadaya ay binikmataya. Atau, al-kuwataini. Aku menciptakan Adam dengan kedua kekuatanku, katanya. Seperti itu. Ada yang mentafsirkan dengan kedua kenikmatanku, ada yang mentafsirkan dengan kedua kekuatanku. Maka kalau kita perhatikan di sini, kalau begitu apa bedanya Adam dengan yang lainnya? Keutamaan Adam dan yang lainnya apa? Yang pertama, Allah menciptakan seluruh makhluknya itu dengan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada makhluk yang tidak diciptakan tanpa kekuasaan Allah? Kekuatan Allah tidak ada. Nah, begitu juga dengan nikmat. Binikmataya misalnya. Dengan kedua nikmatku. Ada makhluk yang diciptakan dengan tikaran itu bukan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lantas apa bedanya Adam dengan makhluk yang lainnya? Ini yang pertama. Yang kedua, nikmat Allah dan kekuasaan Allah itu tidak terbatas, bukan hanya dua. Banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, enggak mampu kalian. Bukan dengan dua kenikmatan. Nikmat Allah itu sangat banyak. Kekuasaan Allah sangat banyak. tidak terbatas, bukan hanya dua. Nah, maka dari sini kita mengetahui kebatilan pendapat ini. Tahrif. Sharful lafzi an zahirihi. Lafadznya itu dipalingkan dari makna yang zahir. Nah, ini akidahnya ahlul bid'ah. Hati-hati kita. Makanya dikatakan ini tahrif al-Mu'tazilah wal Jahmiyah. Naam. Jahmiyah yang kita sebut tadi menafikan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tapi ternyata tidak konsekuen mereka. Jahmiyah ini mengklaim Allah itu tidak memiliki sifat. Kenapa? Karena kalau kita menetapkan sifat bagi Allah, kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ternyata mereka kalau dalam permasalahan al-qadar, takdir, kehendak, ya, makhluk itu tidak memiliki kehendak. Ini Jahmiyah, dari sisi ini mereka Jabriyah. Insya Allah akan datang pembahasan lebih lanjut tentang Jabriyah. Nah, intinya Jahmiyah itu mengatakan makhluk tidak punya kehendak. Ketika bermaksiat, berzina, melakukan syirik, sholat, dan yang lainnya, itu sudah murni dari kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gak ada kemampuan. Sehingga jadi disalahkan. Orang berzina, orang mencuri dan yang lain gak bisa disalahkan. Nah, ini semua di bawah kehendak Allah. Padahal mereka dalam bab ini mengatakan Allah tidak memiliki sifat. Tapi dalam bab takdir ternyata mereka menetapkan bahwa Allah memiliki sifat iradah, kehendak. Atau masyiah. Nah ini. Sudah. Yang namanya ahl batil itu pasti ucapannya ada tanakut, bertentangan satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan ahlul haq. Nah, tidak ada kalam satu dan yang lainnya bertentangan. Nah, wala yukayifunahuma bikayfin. Dan mereka tidak mentakyif. Apa itu takyif? Hah? Takyif, apa takyif? Abu Firuz? Itu takyif. Nah, katanya Hamad bin Zaid, qayyidul ilma bil kitab. Ikat ilmu itu dengan mencatat. Seperti itu. Coba dibuka tulisan yang barusannya. Apa takyif? Takif ya Abu Zulfa. Nah, ini takif ya. Takif itu, kalau tadi memalangkan makna dari zahirnya itu tahrif. Tapi kalau takif lebih dari situ, artinya ini loh kaifiahnya itu seperti ini bentuknya, nah, itu. Itu takyif. Memang tidak menyerupakan persis tangan seperti tangan makhluk, tidak. Tapi ini loh, kaifiyahnya itu, nah itu takyif ya. Maka ahlu sunnah tidak mentakyif. Nah, kedua tangan Allah bagaimana? Ya sudah. Sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya ada. Tapi kita tidak tahu. Kita makhluk tidak tahu. Allah yang mengetahui hakikatnya. Nah, ini yang tidak boleh kita serupakan. Tetapi makna al-yad ini wadih, ini jelas dari si bahasa. Makanya kita harus menetapkan. Ya. Tetapi bagaimana tangan Allah? Seperti apa hakikatnya? Ah, ini yang kita tidak tahu. Kita tidak bisa menyerupakan. Nah, ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Awi syabbihunahuma bi'aidil makhlukin tashbihal musyabbihah. Atau mereka juga para salaf tidak mentashbih, tidak menyerupakan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala dengan tangan-tangannya makhluk. Yarhamukallah. Apa yang tidak diserupakan? Apanya? Bentuknya, hakikatnya, ini. Tapi kalau maknanya, ya, atau makanya perlu mudaqqaq ya, perlu lebih diperhatikan lebih masalah asma wa sifat ini. Kalau makna itu jelas sudah. Makna tangan sudah, mau tangan apa saja maknanya wadih, jelas. Ya, mendengar as-sama dari sisi lughah ya sudah, namanya mendengar ya seperti itu sudah. Nah, istiwa makna dari sisi lughah jelas. Tapi hakikatnya, nah ini yang Allah nafikan, tidak akan bisa serupa. Ini pembahasan berkaitan dengan apa? Masalah tasbih dengan tamthil, ya. Nah, tasbih, kalau tasbih ini dinafikan secara mutlak, ini bahaya. Kita bisa terjerumus dalam akidahnya siapa? Kalau tasbih ini kita nafikan secara mutlak, kita bisa terjerumus dalam akidahnya siapa? Hah? Siapa Abu Ihsan? Mu'attilah. Paham? Oh, Allah memiliki tangan. Iya. Tapi maknanya tangan enggak tahu gimana tangan maknanya. Seperti itu. Nah, ini hati-hati. Ini bisa menjerumuskan kita berarti Allah itu pada hakikatnya tidak memiliki sifat tangan. Nah, kalau kita nafikan secara mutlak tasybih, maknanya kalau tidak akan sama, nah ini bahaya. Makna tangan makhluk dengan tangan Allah, makna. Tangan apa maknanya? Kalau tangan itu ya untuk makhluk artinya seperti ini, kalau untuk Allah artinya, nah ini bahaya. Nah, di situ ada lagi yang namanya kelompok mufawwidah. Ini lebih sesat dan lebih menjerumuskan. Mereka seolah-olah menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Ahlu sunnah menetapkan bahwa hakikat, kaifiyah, tata cara, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tata caranya bagaimana? Al-ilmu indallah. Allahu a'lam bisawab atau Allahu a'lam bihi. Itu kita ahlu sunnah ya. Tangan lo gimana? Allahu a'lam. Nah, seperti itu. Ini benar. Tapi ketika dikatakan makna istiwa gimana atau makna wajah Allah gimana? Allahu a'lam. Ah, ini keliru. Ini bahaya. Karena maknanya jelas. Ini mufawwidah seperti itu. Sebagian orang tertipu dengan ini. Dikatakan oh ini mereka ahlu sunnah karena menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Berarti ada dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang maknanya tidak diketahui. Dan ini mustahil. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Kami jadikan Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang jelas agar kalian ini berakal paham. Kalau di situ ada ayat-ayat Al-Qur'an yang maknanya tidak diketahui, ini bahaya. Seperti itu. Sehingga enggak mungkin makna ini tidak diketahui. Al-Quran turun dalam bahasa Arab, berarti maknanya dari sisi bahasa Arab jelas. Paham ini ya? Nah. Wala ya'takidun. Nah. Taib. Waqad a'adza Allah ta'ala ahla sunnah min at-tahrif wa takyif wa tashbih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melindungi ahlu sunnah dari tahrif. Apa itu tahrif? Akh Abdullah, dari makna yang zahir. Dan juga Allah telah melindungi ahlu sunnah dari takyif. Apa Pak Amir takyif? Memberikan kaifiyah-kaifiyah tertentu ya. Wa tashbih. Apa itu tashbih? Akh Ihsan. Penyerupaan makhluknya atau tamsil ya. Ini ada dua jenis, sudah lewat dalam pelajaran kita yang lalu. Apa itu model-model penyerupaan yang berkaitan antara makhluk dengan Al-Khaliq? Ada dua macam. Siapa yang bisa menyebutkan? Abu Iqbal. penyerupaan. Ini penyerupaannya ada dua macam. Penyerupaan antara Al-Khaliq dengan makhluk ini ada dua macam. Sudah lewat bersama kita ini. Dr. Rudy, pelajaran lalu enggak hadir? Baik. Nah. Endaman. Ah, Musanif. Ada dua. Penyerupaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Dan penyerupaan makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang pertama. Tashbihul khaliq bil makhluk. Penyerupaan Allah dengan makhluknya. Apa? Naam. Dagia Aba Abdissalam. Penyerupaan tashbihul khaliq atau tamthil al-khaliq bil makhluk. Merupakan nama-nama Allah dengan Khalik dengan makhluknya. Seperti Ali. Ini boleh, tidak ada masalah. Tapi beri contoh yang lebih jelas. Tashbih atau tamsil. Yang terlarang sudah, semua tamsil yang terlarang. Nam Abu Faras. Namanya itu seperti saya, nama itu. Jadi apa namanya itu sama tapi sifatnya tidak. Hakikatnya tidak. Ini benar. Beberapa nama-nama itu bisa berserikat. Ali, Hakam, Karim. Ini benar, enggak ada masalah yang seperti ini. Ini sekarang kan penyerupaan Al-Khaliq dengan makhluk ini kan terlarang. Tashbih ini kan terlarang. Tapi ada dua bentuk ini. Nah, bagaimana dua bentuk yang terlarang ini? Abu Fauzan. Contohnya menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Nah, ini tashbihul khaliq bil makhluk. Allah sifatnya diserupakan dengan sifat makhluk. Contohnya tadi itu. Tangannya Allah diserupakan dengan tangan makhluk. Bentuk kedua dari tasbih yang terlarang. Endaman. Pak Widodo. Ada manusia ini yang tidak disamakan dengan sifatnya Allah yang maha. Nah, bentuk kedua yang terlarang, penyerupaan, itu sifat makhluk. Atau makhluk yang lemah seperti ini, diberi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diserupakan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk yang lemah, rendah, hina, dina seperti ini, diserupakan dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, Abu Qanita. Nah, makhluk diberi sifat uluhiyah, peribadatan. Makhluk yang lemah seperti ini diserupakan dengan Al-Khaliq ini. Ini dua bentuk penyerupaan yang sama-sama terlarang. Taib. Sampai sini paham? Masalah ini butuh ketelitian ya, dan fokus konsentrasi ya. Nah, tapi kalau sering-sering dibahas, insya Allah akan semakin jelas, insya Allah. Ini masih dalam permasalahan, nanti ada dalam bab-bab berikutnya masalah akidah, yang perlu juga kita untuk lebih memperhatikan. Nah, taibillah hunadar sunnah, sampai sini pelajaran kita, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Ya. Dalam seperti Ibnu Hajar ya. Nah, Al-Imam Nawawi, As-Suyuti banyak, At-Tafsir, Al-Mufassir, Al-Qurtubi. Salah satu sebabnya itu, kita tahu yang namanya lingkungan itu punya faktor besar dalam membentuk pemikiran atau dalam membentuk akidah atau membentuk tingkah laku seseorang. Dijelaskan oleh para ulama, mereka hidup memang di zaman yang luar biasa. Pemikiran tentang masalah atau akidahnya Asy'ariyah ini ketika itu benar-benar tersebar. Nah, sampai datanglah Allah kemudian beri atau Allah munculkan, Allah ciptakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebelumnya itu seolah-olah akidah Ahlussunnah itu dipahami Asy'ariyah itu, ya itulah akidah Ahlussunnah. Sampai akhirnya Allah munculkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian membongkar dan menjernihkan kembali akidah-akidah salaf yang sebenarnya. Itu tadi. Memang ketika itu zamannya gitu tuh memang tersebar luas akidah-akidah yang menyimpang. Seperti itu. Dan mereka ma'dzur insyaAllah. Itu salah satu alasannya. Nah, Ibnu Hajar, An-Nawawi, seperti itu. Rahimallah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang kemudian ini akidah Syekhul Islam, buku-bukunya yang sempat sirna dimunculkan lagi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini luar biasa memunculkan kembali akidah-akidah salaf yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Nah, setelah sempat sirna, muncul, digali lagi, luar biasa. Nah, itu seperti itu. Barakallahu fiik. Ya. Dikali tamsil, karena memang di ini ibaratnya banyak juga memakai kata tasbih. Ini sekarang mualaf juga memakai kata tasbih. Yang penting kita sudah tahu lah, yang dimaksud tasbih di sini, ya tentunya penyerupaan yang terlarang ya. Banyak dipakai memang. Seperti itu, walaupun pada hakikatnya yang lebih aula, lebih utama, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Nah, yang mencocoki dalil itu memang ibarat tamsil, ini yang terlarang. Tapi para ulama memakai ibarat ini. Ini sudah, yang penting antum tahu bahwa tasbih itu, yang dimaksud para ulama ya tasbih yang terlarang. Nah, seperti itu. Nah, baik. Yang lain? Ya. Mujassimah sama. Mujassimah kurang lebih seperti al-musyabbihah. Jism artinya ada jasad. Nah, seperti itu. Nah, salah Allah itu jasadnya seperti ini, sebenarnya itu mujassimah. Nah, seperti itu. Hampir sama pada ikatnya masuk dalam kelompok mumasila atau musyabbiha. Seperti itu. Nah, fadal Dr. Rudy. Ini akidahnya Mu'tazilah ini. Mu'tazilah itu menetapkan nama tapi tidak menetapkan sifat. Nah. Innallaha as-sami' bila sama', basir bila basar. Nah. Syubhatnya mereka salah satunya, ini memang cukup kuat juga. Kata mereka, yang namanya nama dari sisi bahasa itu tidak membawa konsekuensi bahwa yang dinamai itu memiliki sifat yang terkandung pada makna tersebut. Contoh, orang namanya Muhammad. Apa iya dia Muhammad? Artinya Muhammad ya, yang terpuji. Arti Muhammad dari sisi lugah itu terpuji. Hah? Apa ya? Orang dikasih nama Muhammad terus dia terpuji? Hah? Enggak, belum tentu. Banyak namanya Muhammad, Mubtadi, Ahlul Ahwa, namanya Muhammad. Nah, seperti itu, banyak. Yang namanya Aziz, ternyata dia dalil, rendah. Banyak seperti ini. Sehingga, nama itu tidak membawa kandungan sifat yang ada pada nama tersebut. Orang di nama itu enggak mesti, kata mereka seperti itu. Sehingga, As-Sami bila sama. Nama itu enggak ada, tidak memberi konsekuensi kandungan pada nama tersebut. Ini benar. Tapi ini berlaku bagi makhluk. Nah, adapun bagi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Seperti itu. Nah, terbukti dengan ayat-ayat yang lainnya. Tanpa harus dari nama-nama itu, banyak ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu mendengar. Asma wa ara, kata Allah Subhanahu wa taala, aku mendengar dan aku melihat. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat nama, sifat mendengar. Dan ini akidahnya Mu'tazilah. Seperti itu. Pada hakikatnya, entah mau Jahmiyah, entah mau Mu'tazilah, entah mau Asy'ariyah atau Maturidiyah, ini sama. Baik. Asy'ariyah menetapkan sebagian nama atau menetapkan sebagian sifat. Mengapa mereka mentaktil, menafikan sifat-sifat yang lainnya? Kata mereka, enggak bisa Allah itu diberi sifat dengan sifat ghadab. Ini sifat berlaku pada makhluk yang lemah. Seperti itu. Allah yang maha tinggi, yang maha suci, enggak layak untuk disifati dengan sifat ini. Kata mereka seperti itu. Jadi enggak boleh Allah. Oh begitu. Nah, kita jawab. Ya sudah. Kalau begitu Allah memiliki sifat kan mereka mengakui wujud, kidam, bakok, seperti itu ya. Antum kalau wujud. Maksudnya wujud ini tidak ada sifat secara nas. Ya, Allah diberi sifat dengan sifat wujud. Maknanya benar. Tapi lafaz ini sebenarnya tidak bisa kita tetapkan bagi Allah sifat. Taib, anggap kita sepakat dengan makna yang dimaksud mereka. Berarti Allah tidak memiliki sifat wujud. Hah, oh enggak, Allah memiliki sifat wujud. Lah, manusia punya sifat wujud enggak? Tawarnya wujud ya? Hah? Ada itu ya. Seperti itu. Ini mulai mereka kebingungan. Iya, manusia memiliki sifat wujud, tetapi sesuai dengan kerendahannya. Sementara Allah sifat wujudnya itu sesuai dengan kebesarannya. Nah, kalau mereka ngomong gini enak. Ya sama kalau gitu. Kenapa kamu enggak tetapkan saja sifat ghadab bagi Allah sesuai dengan kebesarannya? Adapun sifat ghadab manusia sesuai dengan kerendahan. Seperti itu. Sama Mu'tazilah. Mereka menetapkan nama. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak menetapkan sifat. Kita katakan kepada mereka. Mengapa? Mereka menjawabnya karena kalau kita menetapkan sifat, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, kata mereka. Baik. Kalau begitu, Allah memiliki nama, makhluk memiliki nama enggak? Nah, iya. Seperti itu. Nah terus, berarti kita kalian sama menyerupakan Allah dengan makhluknya. Oh enggak. Nama Allah sesuai dengan kebesarannya. Kalau nama makhluk sesuai dengan, sama. Kenapa kalian enggak tetapkan sifat? Sifat Allah sesuai dengan kebesarannya dan sifat makhluk sesuai dengan rendahannya. Seperti itu. Makanya kalau kita membaca bantahan Mu'tazilah membantah, Asy'ariyah membantah Mu'tazilah, ini banyak tanakutnya. Ini bisa menyerang yang satunya bisa menyerang yang lainnya. Seperti itu. Yang lebih enak Jahmiyah. Ana enggak menetapkan nama dan sifat, mau apa? Ini gentle seperti itu. Tapi sesat. Nah. Ya sudah, enggak usah banyak ngomong. Ya sudah, kamu kafir. Selesai. Enggak usah banyak debat. Sudah. Memang Jahmiyah dikafirkan. Secara umum ya. Harus ditakyin satu orang per orang ini butuh. Butuh apa namanya. Tapi secara umum, kita katakan Jahmiyah ini oleh para ulama dikafirkan. Tapi enak, gentle gitu. Sudah enggak seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Baik. Khalas? Paham ini ya? Ada lagi yang menanyakan? Kalau enggak, minggu depan salah yang bertanya insyaAllah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.